بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi ketika saya masuk Islam, kiai saya bilang, Pak Yahya, di Islam itu jangankan berzina. Apa maksud Pak Kiai? Memandang pun bergerak syahwat itu sudah berzina. Masya Allah, mulia betul agama ini Pak Kiai. Iya. Kalau di Kristen enggak. Makanya coba Pak Yahya masuk masjid tuh, ibu-ibu di belakang, bapak-bapak di depan. Akhwat ikhwan. Enggak boleh kumpul sama-sama. Bajunya pun harus rapi. Lepas sepatu. Kalau di gereja enggak. Ibu-ibu enggak boleh pakai mukena. Pakai baju yang satu tali itu. Wah, oh, pendeta paling suka begitu. Dia tengok-tengok dari atas, Kristus sangat mengasihimu. Oh iya, beda dengan di Islam. Nah, itulah aturan adab. Bukan adat, adab. Adab yang dilakukan dalam pertalian agama para nabi.